Was by him begun. Everything in creation was by him begun. With his infinite power, anything could be done. With his infinite power, anything could be done. Ask Allah for his pardon. Ask Allah for his pardon. And you'll enter the garden. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi yang penuh barokah ini kami kembali dapat menemani anda dalam acara rutin kita belajar bareng bersama Buya dan Umi, tentunya melalui radioku, radio kita tercinta, radioku 92,9 FM Inspirasi Spirit Hati. Bagaimana kabar sahabatku semua di pagi yang cerah ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, menambahkan ketaatan, dan senantiasa memberikan semangat di dalam diri kita untuk terus belajar thalabul ilmi ya sahabat ya, dari mana saja, baik dengan menghadiri majelis-majelis ilmu ataupun melalui radio-radio dakwah ya, radio dakwah. Semoga semangat kita untuk mencari ilmu ini tetap Allah tanamkan di hati kita. Dan bukan hanya sekedar mencari ilmunya sahabat, yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dengarkan tadi. Sedikit apapun kita berusaha untuk mengamalkannya sedikit demi sedikit, maka insya Allah itu akan menjadi keberkahan dan kebaikan, akan menambah kebaikan bagi kita semua. Nah sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun anda berada, pada kesempatan 2 Dzulhijjah 1434 Hijriah ini atau 7 Oktober 2013 Masehi ini, kami alhamdulillah bisa belajar bersama lagi bersama sahabat semua ya. Dan pada pertemuan yang lalu sahabat, kita sudah membahas tentang masalah hari akhir ya sahabat ya, silsilah, dan kita akan membahas pada Senin seterusnya itu tentang silsilah hari akhir. Dan kemarin Buya sudah memberikan gambaran kenapa sih kok kita harus membahas masalah ini, karena ini bukan hanya masalah sepele ya sahabat, tapi benar-benar harus menjadi hal yang sering kita ingat. Dikarenakan kalau faedahnya orang itu beriman, meyakini, mengetahui tentang masalah hari akhir, maka akan memacu orang itu untuk memperbanyak ibadah, untuk banyak melakukan kebaikan, karena hal itulah yang akan menjadi bekal kita ketika kita kelak dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari di dunia, harta kita, ilmu kita, semua ini kalau seandainya tidak kita sambungkan dengan Allah, maka tidak akan bisa menjadikan amal-amal tersebut sampai kepada Allah. Sehingga makanya banyak hal yang harus kita lakukan, harus kita persiapkan persiapkan ya sahabat ya. Dan mungkin kalau gambaran secara akalnya, kalau kita pengen bepergian jauh ya sahabat, kita pengen pergi dari mungkin Cirebon, pergi ke Jawa Timur, atau mungkin pergi ke luar negeri, kita mempersiapkan banyak hal, dari mulai pakaian, oleh-oleh dan sebagainya. Nah apalagi kalau seandainya kita akan melakukan perjalanan yang lebih jauh lagi, yang tidak ada batasnya dan tidak ada waktu kita untuk kembali lagi ke dunia ini, yaitu hari akhir. Tentunya semakin banyak persiapan atau hal-hal yang harus kita siapkan agar menjadi bekal yang cukup dan menjadikan kita nyaman kelak di akhirat, dan bisa masuk bisa mendapatkan kemuliaan. Dan semoga apa yang kita lakukan, semua kebaikan kita yang kita lakukan di dunia ini, bisa menjadikan, menghantarkan kita untuk bisa bersanding bersama kekasih kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah tujuan kita, kebahagiaan kita, yaitu di saat kita bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah kumpul dengan Rasulullah ya sahabat ya, tentunya itu adalah tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia. Subhanallah. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini sebelum kita memulai acara kita seperti biasa, Umi pengen nyapa Buya dulu ya sahabat ya. Dan setelah itu baru nanti kita akan berikan kesempatan Buya untuk menambahkan pembelajaran, yaitu pintu menuju akhirat sahabat. Jadi tema kita kali ini adalah pintu menuju akhirat. Baik, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya baik. Alhamdulillah sehat berkat doa Umi dan juga doa para pendengar semua. Amin, amin, amin. Dan semoga Umi para pendengar, amin, senantiasa dalam lindungan Allah. Amin, amin. Nah, semoga Buya juga begitu ya, senantiasa berikan ketaatan, kesehatan, amin, panjang amin, umur sehat Buya ya. Amin, baik. Baik Buya, tadi seperti yang sudah Umi sampaikan Buya, kita masih berada di silsilah hari akhir ya. Dan kemarin kita sudah mulai menyinggung tentang sekilas hari akhir Buya, dan saat ini kita akan mulai memasuki tema pintu menuju akhirat. Akan tapi sebelum itu, Umi ingin menyapa sahabat-sahabat yang sudah bergabung bersama radioku ya, bersama radioku di kita akan menyapa sahabat-sahabat kita yang ada di Jawa Timur, Radio Samara 96,2 FM Tulungagung, Radioku DM Radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam 103,5 Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam, Radio Madinatus Salam, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjarmasin Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Alif Lampung, dan Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo. Dan juga masih dan juga radio-radio lainnya yang masih belum mengkonfirmasikan ya, memberitahukan kepada kami. Akan tapi kami senantiasa berharap agar semakin banyak radio-radio merilai acara siaran acara radio dakwah ini, sehingga nantinya akan semakin menyebarkan ilmu ya, akan semakin membagi ilmu kepada banyak lagi masyarakat ya, yang memberikan semakin menyebarkan ilmu semakin lebih banyak lagi. Dan baiklah sahabatku semuanya, kita berikan kesempatan kepada Buya untuk memberikan mukaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga kita saat ini menjadi orang-orang yang cerdas. Amin. Karena Nabi pernah bercerita tentang orang cerdas. Ayun nasi akyas, siapakah orang yang paling cerdas? Dijawab oleh Rasulullah, orang cerdas adalah aktharuhum lil mauti dzikra, orang yang paling sering mengingat kematian. Dan jika kita berbicara tentang hari akhir, tentu tidak lepas dari pembicaraan tentang kematian. Sebab kematian adalah pintu untuk masuki hari akhir. Ahli surga yang membatasi mereka dengan kenikmatan adalah kematian. Begitu juga manusia yang bejat, orang kafir yang membatasi dia dengan neraka hanyalah, dan mengatasi dia dari hukuman Allah adalah kematian. Maka pintu menuju akhirat adalah kematian. Dan yang harus kita ketahui bahwa kematian itu pasti datang kepada siapapun dan tidak bisa ditunda kalau sudah pada waktunya. Dan kita tidak tahu kapan waktunya, dan kita pun tidak tahu di mana kita akan meninggal. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Kita hanya punya rencana apa yang harus kita lakukan esok hari. Akan tapi belum tentu esok hari adalah untuk kita. Kita tidak tahu di mana kita akan meninggal. Dan sungguh Allah yang Maha tahu. Kalau sudah seseorang harus meninggal, ya juga harus meninggal. Masalah tempat Allah yang atur itu semua. Bahkan disediakan suatu ketika ada salah satu seorang menteri dikisahkan pada zaman dahulu. Dan menteri itu adalah menterinya Nabi Sulaiman. Ceritanya menteri ini waktu pada zaman Nabi Daud, sebelum Nabi Sulaiman, dia jadi menteri. Akhirnya gantilah kepemimpinan, kepindah ke Nabi Sulaiman. Akhirnya menteri ini bersama Nabi Sulaiman. Pada suatu ketika Nabi Sulaiman kedatangan tamu. Cuman tamu itu kok melihat kepada menteri tersebut, mandangnya kayak melotot begitu. Akhirnya menteri itu merasa ketakutan. Setelah tamu itu pergi, menteri ini tanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, siapa tamu tadi kok mengerikan sekali?" Kata Nabi Sulaiman, "Itu adalah malaikat maut." Subhanallah. Malaikat maut. Tambah ketakutan dia. Sepertinya dia mencariku, memperhatikan aku. Kalau begitu wahai Nabi Sulaiman, tolong perintahkan angin agar membawaku pergi ke negeri India sana. Dari Palestina ke India nih. Jauh sekali biaya. Hanya pun. Ya karena keinginan dia tadi dikabul oleh Nabi Sulaiman, dan akhirnya dibawalah orang tersebut ke negeri India. Ke India. Akhirnya setelah beberapa saat, malaikat itu ketemu lagi dengan Nabi Sulaiman. Akhirnya cerita Nabi Sulaiman, "Wahai malaikat, kenapa suatu ketika kok kamu melihat menteriku kok dengan pandangan yang mengerikan itu?" Akhirnya apa? Malaikat bercerita, "Saya itu waktu itu wahai Nabi Sulaiman, bingung. Sebab semua hamba yang akan aku cabut nyawa itu sudah ada daftarnya di mana tempatnya. Padahal saya itu siang ini harus mencabut orang ini di India. Tapi kok orangnya masih bersama kamu di pagi ini? Saya itu bingung, gimana saya bisa mencabutnya? Dan setelah saya dari sini tuh pamitan saya ke India. Lah kok ada dia di India?" Jadi pengen lari dari mati malah mendatangi kematian. Ya. Subhanallah. Sungguh. Kalau kematian yang kau lari darinya, fa innahu mulaqikum, dia akan bertemu denganmu. Subhanallah. Jadi kemanapun kau berlari, ketahuilah kematian akan bersamamu. Dia tidak akan jauh. Mundur ya, dia tidak akan mundur. Iya, tidak bisa minta diajukan sesaat atau diundurkan sesaat. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang masa kematian itu, tidak bisa mereka menunda sedikit pun. Subhanallah. Ya. Nah, hal-hal yang semacam ini itu kadang tidak pernah dicermati oleh kita. Maka betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang selalu mengingat kematiannya, itulah akan menjadi cerdas. Ia akan merencanakan persiapan-persiapan untuk setelah kematian. Baik, di dalam perjalanan kematian ini, masya Allah, dahsyat mengerikan. Ahli iman dan ahli maksiat itu akan tampak. Bagaimana ahli iman di saat menghadapi kematian? Ada nanti malaikat maut. Kalau kematian, ingat, dimanapun aina matakunu yudrikumul maut. Walaupun tumfiburu jimusyayadah. Kalau sudah waktu yang mati, pasti akan datang kepadamu, biarpun kita membuat benteng-benteng yang kokoh. Yang kokoh untuk menahan. Untuk menahan. Jadi akan datang namanya kematian. Tidak bisa tidak. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kematian yang kau lari darinya, ia akan menemuimu mau tidak mau. Dan setelah itu kau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu akan dihabarkan kepadamu semuanya di alam barzah sana, akan ditampakkan kepadamu amal baikmu, akan ditampakkan amal burukmu, akan ditampakkan. Nah, ini perlu kita membangun keyakinan seperti ini. Jangan sampai kita lalai dan lengah bahwa semua orang bakal mati. Dan kalau sudah datang kematian, ketahuilah tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada yang bisa menundanya. Dan di situ ada namanya malaikat maut. Malaikat maut adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi ditugaskan untuk mencabut nyawa. Allah berfirman, "Kul yatawaffakum malakul mauti." Jadi ada malaikat maut itu. Jadi ada sebagian dalam riwayat namanya malaikat Israel, ada sebagian mengatakan yang lainnya. Malaikat Israel atau malaikat maut ini dalam Al-Qur'an, "Kul yatawaffakum," akan menjadikan, akan matikan kalian semua, malakul maut, malaikat maut. "Alladzi wukila bikum," yang ditugaskan kepada kalian. "Tuma ila rabbikum turja'un," setelah itu kau akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya pertanggungjawaban apa yang kau lakukan waktu di dunia. Adapun masalah malaikat maut ini, ada ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan malaikat maut itu hanya satu, tapi diberi oleh Allah kekuatan untuk bisa menjangkau semua makhluk-makhluk yang harus dicabut, termasuk semut yang keinjek lalu mati pun dicabut, ini malaikat nyamuk. Tapi ada sebagian yang berkata malaikat maut itu adalah satu, akan tapi mempunyai pasukan-pasukan yang banyak, seperti yang difirman oleh Allah, "Tawafathu rusuluna wa hum la yufarritun," telah mematikan mereka siapa, utusan-utusanku. Jadi rusul ini tidak satu, jadi banyak. Jadi utusan Allah yang ditugas untuk mencabut nyawa adalah banyak. Yang jelas malaikat maut adalah ada, dan itu diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Dan dia tidak akan bisa mencabut kecuali sudah dapat izin dari Allah. Allah wa makanal nafsin antamu, tidak ada satu nyawa pun akan untuk mati illa biidnillahi, kecuali dapat izin, sudah diizinkan, sudah waktunya. Kita bermuajjal, ini sudah tentu. Kalau harus mati segini, mati. Biarpun dia berobat, dokter, spesialis seperti apapun untuk menangani, tidak, kalau sudah waktunya tidak akan bisa. Ya baik, itu adalah kematian. Nah, kemudian setelah itu kita harus yakin bahwa kematian bisa datang sewaktu-waktu. Belajarlah dari kematian orang lain untuk kita untuk kita bisa melihat kematian yang kita sendiri. Bagaimana orang yang sehat, Sikar Buker kemarin lagi berbincang cengkerama dengan kita. Ternyata saat ini harus diangkat di pundaknya orang-orang untuk dibawa ke liang lahat. Tidak pandang tua, tidak pandang muda, tidak kecil, tidak gede. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Ini yang harus kita fahamkan. Dan ini mukaddimah untuk meyakini akan akhirat nanti. Dan kalau benar betul, kalau orang banyak mengingat kematian, akan benar-benar cerdas perilakunya, akan terarah, persiapan-persiapannya akan jelas banyak, lebih baik. Dan juga Nabi SAW menganjurkan kita untuk mengingat kematian. "Akthiru min dzikri hadzihil ladzat," sering-seringlah engkau mengingat kematian. Nah, di dalam kematian ada malaikat, kemudian di situ ada namanya sakaratul maut, masya Allah. Sakaratul maut mengerikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua nyawa akan mati. Nah, mata nyawanya manusia ini yang berbeda, karena ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah sakaratul maut tiba, wajaat sakaratul maut bilhaq. Sakaratul maut akan dirasakan oleh seseorang, dan benar itu ada sakaratul maut. Semua orang akan merasakan sakaratul maut. Seperti apa ya gambaran sakaratul maut itu? Sakaratul maut tidak bisa digambarkan, akan tapi begitulah, semua orang akan melewatinya. Dan semua akan punya pengalamannya sama, akan tapi dahsyat. Hanya ada perbedaan sakaratul mautnya ahli iman. Kalau ahli iman lihat sesakit apapun sakaratul maut itu, ternyata akan dihibur dengan kebaikan yang pernah ia lakukan, sehingga hampir tidak dirasakan itu semuanya. Jadi kalau ahli iman disebutkan dalam Al-Qur'an, mereka itulah innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu. Yang berkata Allah adalah Tuhan kami, kemudian istiqomah dengan keimanannya, lalu ditindaklanjuti dengan amal-amal baik, sholatnya rajin, kemudian tidak menggunjing sesama, dengan tetangga baik, dengan suami baik, dengan istri baik. Tatanazzal 'alaihimul malaikatu. Di saat ia hendak meninggal tuh malaikat turun, memberikan hiburan. "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kau takut, jangan kau merasa berduka, jangan khawatir. Kemudian diberi wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untukmu wahai ahli iman. Ya, Bu. Dan untuk masalah keringanan sakaratul maut ahli iman ini, Bu, apakah khusus untuk umat Nabi Muhammad, Bu? Karena kalau kita melihat kisah Nabi Muhammad ketika akan dicabut nyawa beliau, jadi beliau merasakan sakit amat sangat, lalu ketika beliau bertanya ini adalah sakaratul maut dan apakah tidak bisa lebih ringan, dikatakan oleh malaikat bahwa ini sudah paling ringan, bahkan nabi-nabi terdahulu pun tidak seringan ini. Artinya lalu setelah itu disambil semua sakitnya sakaratul maut umatnya itu diambil untuk diberikan kepada Rasulullah. Nah, apakah memang keringanan ini adalah setelah Rasulullah melakukan hal tersebut atau memang sudah dari atau bagaimana, Bu, ya? Ada yang begini, perbedaan orang kafir dengan orang mukmin jelas ada. Yep. Baik dari umat Nabi Muhammad atau bukan. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam tentu beda sakaratul mautnya ahli iman dan sakaratul mautnya orang-orang kafir. Sekarang perbedaannya tak ahli iman dari umat Nabi Muhammad dengan ahli iman dari umatnya Nabi Musa tentu beda. Yep. Maka ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan Nabi kepada umat ini sampai beliau tidak rela jika ada umatnya tersakiti waktu sakaratul maut. Dan ini adalah kelebihan daripada umat Nabi Muhammad. Dan itu tanda kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akan mendapatkan ini semua orang yang hatinya nyambung dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi harus ketahui bahwa sakaratul maut itu ada dan mengerikan kata ilah. Tapi ahli iman lihat. Malaikat sudah berkata Allah takhaf wa la tahzanu, jangan takut, jangan merasa susah, ketahuilah engkau sudah dijanjikan oleh Allah dapat mendapatkan surga. Sehingga itu menjadi ringan, Bu, ya, ketika merasa diseru itu nyawa. Sampai dihabat dalam riwayat bahwasanya roh ini kalau akan diangkat nanti malaikat itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalau setelah meninggal dunia itu adalah dibawa roh ini. Kalau harum rohnya orang baik, malaikat akan menyambutnya bergembira. Tapi kalau sudah rohnya itu busuk, malaikat juga tidak merasa nyaman dengan itu semuanya. Nah, kemudian kalau ahli orang-orang yang tidak beriman, lihat orang-orang zalim gak ada dirinya. Wala tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, disebutkan dalam Al-Qur'an. Orang-orang zalim itu di saat diambang kematiannya. Wal malaikatu basitu aydihim, malaikat menjulurkan tangan-tangan mereka dan memaksa mereka, menyiksa, akhriju anfusakum, keluar. Al yawma tudzauna, kau akan dibalas saat ini adzabul huni, dengan kehinaan, siksa kehinaan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi, dari apa yang kau bualkan dulu waktu di dunia, enggak percaya kepada Allah, enggak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum an ayati tastakbirun, sombong dengan ayat-ayat Allah. Jadi beda di sini, di sakaratul mautnya ahli iman, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau ahli iman diberi kabar gembira tentang surga, makna apa? Sampai tidak berlebihan dan tidak salah kalau ada yang bercerita bahwasanya kalau sakaratul maut itu Nabi Muhammad akan terlihat bagi ahli iman. Kenapa? Di jannah yang terlihat adalah surganya. Yang terlihat adalah surganya orang tersebut. Jadi di dalam surga itu ya segala keindahan, dan yang terindah di dalam surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awal-awal kematian kita. Dan kita harus berpikir tentang kematian kita. Bagaimana na'udzubillah kalau kita mati dalam keadaan kita di tempat maksiat, di tempat kehinaan, di tempat yang Allah murka kepada kita. Nah. Jadi kalau sudah arwahnya orang kafir, orang zalim itu dipaksa sampai dalam riwayat dipukuli. Dipukuli, dipaksa dan dipukuli. Sampai keluar. Dan itu diseksa sebelum kematian itu sudah ada. Hingga nanti diberi kabar wa absyir bi adzabillah wa hawani. Awas, ingat-ingat akan ada apa? Engkau akan dapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal-hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita agar kita ini semakin waspada, hati-hati. Kalau sudah kematian datang waktu kita maksiat, Masya Allah alangkah ruginya kita, alangkah sengsaranya kita, dan alangkah hinanya kita. Sebab setelah itu tidak ada lagi saat untuk kita mencari amal, tidak ada saat lagi kita untuk berbekal lagi, dan saat inilah kita hendak berbekal. Ayo kita semuanya memahami kematian dengan hati, bukan sekedar kita jadikan bahan cerita si fulan mati. Ahli iman yang sesungguhnya di saat melihat kematian langsung yang dipandang adalah dirinya. Nanti artinya jika ada orang telah meninggal dunia, berarti ngantrinya dia semakin ke depan. Sekali nafas kita hembuskan, artinya nafas kita pun semakin berkurang. Baik sekali kita melangkah ke depan, artinya kita semakin dekat kepada kematian. Dan ini yang harus kita fahami, dan semoga Allah menjadikan kita semua adalah ahli husnul khotimah. Dan insya Allah pada pertemuan yang lalu, yang akan datang, akan kita teruskan apa setelah itu, kemana orang yang meninggal dunia itu menuju ke alam barzah, dan bagaimana proses di alam barzah, dan apa yang akan ditemu di alam barzah. Ini di awal, sebelum meninggal ini sudah ada semacam ini. Iya, iya. Baik, subhanallah. Maka almar'u ma ta'ala ma asyai alaih. Ada namanya husnul khatimah itu. Nah, husnul khatimah akan didapat oleh seseorang dengan kebiasaan apa yang pernah ia lakukan waktu hidupnya. Jadi rata-rata kalau hidupnya insyaallah ahli salat, dia akan mati dalam keadaan salat. Salat, ahli puasa, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ya, subhanallah, ya. Terima kasih sekali atas penjelasan tentang masalah pintu menuju akhirat ini, Bu, ya. Dan sahabatku, tentunya banyak hal yang ingin sahabat tanyakan tentang masalah ini, atau mungkin apa saja sih yang persiapannya, atau seperti apa sih, ya. Nanti mungkin lebih jelasnya, sahabat, ya. Anda bisa bertanya langsung kepada Bu, ya. Anda bisa menggunakan 4 media komunikasi kami. Anda bisa bertanya di via telepon di 0231-252-2549, atau Anda juga bisa melalui via SMS kami di 081-321-461-079, atau Anda bisa menggunakan FB Radioku dan Yahoo Messenger Radioku, ya, sahabatnya. Baik, kami tunggu kabar gabungnya Anda bersama kami, dan kita akan break dulu sebentar, dan nanti kami akan kembali, dan jangan beranjak kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini.